ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya pernah mendengar kalau kita yasinan atau mengaji surah yang lain bisa kita kirimkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Memang ada pendapat sebagian ulama seperti itu. Tapi pendapat yang lebih benarnya bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Dan telah berjalan dari para sahabat dan para salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak melakukan hal itu. Dalam riwayat yang sahih, kalau ada riwayat yang lemah, ya mungkin sebagian riwayat lemah. Tapi riwayat yang sahih tidak menunjukkan akan hal tersebut.